Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'a. Qala Imam Muslim bin Hajjaj bin Al-Qusayri An-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitab At-Taharah babu al-istitabah. Qala haddasana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش والمنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن yastanjia ahaduna biyaminih au yastaqbila al-qiblah wa naha 'anil rawthil wal 'izam wa qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Hadha qara'na latana atay qala wa haddatsana Zuhair ibn Harbin wa ibn Numairin qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah tahwil qala وحدثنا يحيى بن يحيى واللبز له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam wajadna marahidha qad buniyat qiblal qiblah anan harifu anha wa nastaghfirullah. Qala na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah babul istitabah. Al-Imam Muslim berkata dalam kitab sahihnya bab al-istitabah yaitu tentang bagaimana beristinja, bagaimana adab dalam buang air besar dan buang air kecil. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid," kalau kalian datang untuk buang air besar, "fala tastaqbilul qiblah," janganlah kalian menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, jangan pula membelakangi kiblat. Bibaulin wala ghaid, baik dalam keadaan buang air kecil maupun buang air besar. Walakin syarriqu aw ghribu, tetapi arahkanlah ke timur atau ke barat. Hadis ini menunjukkan larangan buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Dan telah bersisi para ulama dalam perkara ini menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan haram buang air besar, buang air kecil ke arah kiblat, ya, dilarang secara mutlak dimanapun berada, baik dalam bangunan maupun di padang pasir. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya, ya, tidak mengapa buang hajat, buang air besar, buang air kecil ke arah kiblat, kebalikannya dimanapun berada, baik di padang pasir maupun dalam bangunan. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya boleh buang air besar dan buang air kecil menghadap ke kiblat atau membelakanginya bila mana dalam bangunan, tapi tak boleh bila mana di tengah padang pasir atau di tempat terbuka. Pendapat keempat mengatakan bahwasanya boleh membelakangi kiblat ketika buang air besar, tapi tak boleh menghadap ke arahnya. Inilah pendapat-pendapat para ulama ya dalam perkara ini. Adapun dasar mereka yang mengatakan larangan, terlarang, haram adalah apa yang dikatakan dalam hadis ini. Bosnya mengatakan kalau kalian buang air besar, buang air kecil, janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Tetapi hendaklah kalian pilih ke arah yang lain, ke timur atau ke barat. Berkata Abu Ayyub, qadimna asy-Syam, kami pun mendatangi negeri Syam. Fawajadna rahidha qad buniyat qibal qiblah, kami mendapati ada WC-WC yang dibuat, dibangun menghadap ke arah kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah, kami pun berusaha untuk miring ya, tidak menghadap ke arahnya, dan kami pun berharap kepada Allah ampunan. Qala na'am, apakah kami memiring daripadanya ya, dan beristighfar kepada Allah? Dia jawab iya. Maka mazhabnya Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya tak boleh secara mutlak, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Karena itulah ketika dalam gedung dia tetap menghadapkan ya arahnya ke arah bukan kiblat, dan agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini mazhab sebagian daripada para ulama ya. Walaupun sebagian mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari sekitar 2 bulan sebelum wafatnya pernah dia itu ya ketika buang air menghadapkan ya arahnya ke arah kiblat. Ya boleh jadi dia memahami telah adanya hadis-hadis yang membolehkan, atau dia berubah ijtihad. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Qala wa haddatsana Ahmad ibn al-Hasan bin Khirash, qala haddatsana Umar ibn Abdul Wahhab, qala haddatsana Yazid ya'ni ibn Zuraij, qala haddatsana Rawh an Suhail an al-Qa'qa' an Abi Shalih an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha. Ya, Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan juga riwayat lainnya dari Abu Hurairah. Sebelumnya dari Abu Ayyub, ini dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah, beliau berkata, jika salah seorang kalian sedang buang hajat, maka janganlah dia menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Ini dalil yang mengkuatkan ulama-ulama yang mengatakan tak boleh menghadap ke kiblat dan membelakanginya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, qala haddatsana Sulaiman ya'ni ibn Bilal an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya an ammihi Wasi' bin Habban qala kuntu usalli fil masjid wa Abdullah bin Umar musnidun zahrahu ila al-qiblah, falamma qadaitu salati insaraftu ilayh min shiqqi, faqala Abdullah yaqul nasun iza qa'atta lil hajati takunu lak, fala taq'ud mustaqbil al-qiblah wala baitil muqdis, qala Abdullah wa laqad raqitu ala zahri baitin faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbilan baital maqdisi lihajati. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Wasi' bin Habban. Berkata Wasi' bin Habban, aku pernah salat di masjid dan di sana ada Abdullah ibnu Umar sedang menyandarkan punggungnya ke arah kiblat. Manakala aku selesai salat, aku pun menoleh ke arahnya dari sisi ya yang aku berada ke arahnya dengan lambungku. Maka berkatalah Abdullah ibnu Umar, Yaqulu nasun, orang-orang berkata, idza qa'adta lil hajah takunu laka, bila mana engkau duduk untuk buang hajat, fala taq'ud mustaqbil qiblah, janganlah engkau duduk menghadap ke arah kiblat, wala baitul maqdis, jangan pula menghadap ke baitul maqdis. Berkata Abdullah, ya, maka berkata Abdullah bin Umar, walaqad raqitu ala dhahri baitin, pernah suatu ketika aku naik di atas rumah, ya, di atas sutuhnya, faraitu Rasulullah SAW qa'idan, kulihat Nabi sedang duduk, ala labinataini mustaqbil baitil maqdis, yang dia duduk dengan bataku, maksudnya dilindungi oleh bataku, aku melihat dia menghadap ke baitul maqdis lihajatihi, untuk buang hajat. Jadi Ibn Umar mengatakan bahwasanya orang-orang mengatakan dilarang menghadap ke arah kiblat terpenuh belakangnya, tapi kulihat Nabi pernah buang hajat, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah untuk buang hajat. Inilah pendapat bagi sebagian ulama yang membedakan, ya, boleh menghadap ke Baitul Maqdis, tak boleh membelakanginya. Ya, tak boleh membelakangi, boleh menghadapkan ke Baitul Maqdis tapi tak boleh menghadap ke Ka'bah. Membelakanginya boleh, menghadapnya tak boleh. Ini mazhab yang keempat yang tadi kita sebutkan. Ya, dan ini pula mazhab sebagai orang ulama yang mengatakan bahwasanya dibedakan antara dalam bangunan dengan di luar bangunan. Dalam bangunan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis melangkahi Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya dibedakan antara bangunan dengan tempat terbuka. Ya. Adapun mereka membedakan mengapa di bangunan dibolehkan, kata mereka sebagian menyebutkan bahwasanya karena bangunan itu akan menyulitkan orang jika dia harus, ya, menghadapkan wajahnya ke arah bukan kiblat, bila mana memang bangunan tersebut tempatnya diarahkan ke kiblat atau membelakanginya. Karena kesulitan inilah di bangunan tidak mengapa. Ya. Berbeda di tempat terbuka dia boleh kemanapun mengarah, oleh karena itu dia punya pilihan. Tapi kalau bangunan, maka berat bagi dia atau kesulitan baginya untuk menyelesaikan hal itu. Bila dibangun, yakni WC-nya ke arah kiblat atau membelakanginya, sulit baginya merubah posisi karena menyulitkan ilah, maka dibolehkan. Kata mereka, dan kehormatan Ka'bah sendiri sudah dihalangi dengan adanya bangunan. Ini pendapat mereka. Ada pun yang mengatakan tetap tak boleh. Ya, di mana-mana, baik di luar maupun dalam, karena kata mereka, ketika seorang menghajat di luar pun, di tempat terbuka, sesungguhnya antara dia dan Ka'bah itu banyak yang menghalanginya. Ada gunung-gunung, ada macam-macam. Ya, bukan hanya bangunan, bahkan banyak antara dia dan kiblat, banyak yang menghalanginya. Mungkin ada gunung, ya, yang tinggi, jadi penghalangnya, dan semacamnya. Naam. Qala haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته mustaqbil asy-syam mustadbiral qiblah. Ya, Imam Muslim kembali menyebutkan jalur yang lain untuk mengkuatkan perkataan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari aku naik ke atas rumah kakakku Hafsah, Hafsah istri Nabi. Ya. Fa ra'aitu Rasulullah qa'idan al-hajat. Aku melihat Nabi duduk buang hajat dari atas. Ya, ditutupi dengan tembok. Mustaqbil asy-syam, kulihat dia menghadap ke arah Syam. Mustadbiral qiblah, dengan membelakangi kiblat. Ya. Dengan riwayat inilah tadi kita sebutkan para ulama berbeda pendapat. Adapun mazhabnya Malik dan Syafi'i rahimahumullah, bahwasanya haram menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat dilarang. Haram itu berlaku hanyalah di padang pasir. Tak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat di padang pasir atau di tempat terbuka. Adapun dalam bangunan maka tak mengapa. Inilah mazhabnya Malik dan Syafi'i. Ya. Dasar mereka adalah riwayat daripada Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar, ya, melihat Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Kata mereka itu dalam bangunan, dalam bangunan tak mengapa. Dan ini pendapat dari sebagian sahabat seperti Mu'abbas, dan ini pula pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari golongan para tabi'in Musya'bi, Ishaq bin Hawai, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Adapun pendapat kedua bahwasanya, ya, pendapat kebalikannya, tak boleh buang hajat menghadap kiblat dimanapun berada, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Dan inilah pendapat dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Karena itulah Abu Ayyub tetap berusaha untuk berpaling walaupun dalam gedung ketika dia berada di negeri Syam. Dan inilah pendapat dari golongan para tabi'in, pendapatnya Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Dan mazhab yang ketiga itu mazhab yang mengatakan boleh dalam gedung, ya, dan boleh pula di luar gedung, sama saja, dimanapun boleh. Boleh menghadap kiblat, boleh belakangnya, baik dalam gedung ataupun di luar gedung, ya. Dan inilah mazhab dari golongan para tabi'in Urwah Ibn Zubair dan Rabi'ah gurunya Imam Malik rahimahullah dan Daud Zahiri. Mereka bilang sama saja di luar dan dalam, tidak ada beda, ya, boleh saja, kata mereka. Pendapat yang keempat, tak boleh menghadap ke arah kiblat, ya, baik di padang pasir, tempat terbuka maupun dalam gedung, tapi boleh membelakanginya. Ya, inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dalam riwayat lainnya. Di antara pendapat-pendapat ini, wallahu tabaraka taala alam, yang lebih dekat pada kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bolehnya dilakukan hal ini dalam gedung. Boleh menghadap, boleh membelakang. Tetapi ya, dalam tempat-tempat terbuka hendaklah seseorang berupaya untuk tidak menghadapkan wajahnya ke kiblat ketika buang air ataupun membelakanginya. Ya, walaupun yang jelas lebih utama adalah, ya, berupaya untuk tetap konsekuen dimanapun berada. Kalau kita mampu, janganlah menghadapkan wajah atau membelakanginya, menghadapkan wajah ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat dimanapun berada. Kalau mampu, sekiranya mampu. Bila mana tak mampu, maka dalam gedung tak mengapa, karena sulit, ya, sebagaimana tadi kita katakan, untuk, ya, merubah posisi. Dan Islam datang untuk senantiasa memberikan kemudahan ketika ada kesulitan. Al-masyaqqah tajlibut taysir, kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan kaidah kita adalah agama ini mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah dijadikan dalam agama ini ada kesulitan. Bahkan Nabi sendiri pernah menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis, berarti Nabi membelakangi kiblat. Kapan? Ketika di rumah Hafsah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Babun nahi anil istinja'i bil yamin. Qala haddatsana Yahya bunu Yahya. Qala akhbarana Abdul Rahman bunu Mahdi an Hammam an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarahu bil yamini la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Berkata Muslim rahimallahu, babun nahyi 'anil istinja'i bil yamin, bab larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Al-Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Qatadah, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yumsikanna ahadukum dzakara, janganlah seseorang dari kalian memegang kemaluannya, biyaminihi wa huwa yabul, dengan tangan kanannya bila mana dia kencing. Ya. Wa la yatamassah min al-khala' biyaminihi, jangan pula dia membersihkan ya kotorannya, maksudnya istinja, cebok dengan tangan kanannya. Wa la yatanaffas fil ina', dan janganlah dia menghembuskan nafasnya dalam air. Ya. Dalam hadis yang lain terdapat beberapa larangan. Yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, larangannya adalah lil karaha, karahatu tanzih, makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Kalau dapat janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian larangan berikutnya adalah larangan untuk istinja dengan tangan kanan. Larangan yang ketiga adalah larangan bernafas atau menghembuskan nafas dalam air. Ya. Larangan-larangan ini sebagaimana mengatakan bahwasanya larangan ini semuanya adalah lil karohah, makruh, tak disukai. Ya, karena tangan kanan itu ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap baik dan mulia. Ya. Kemudian demikian pula larangan untuk meniupkan air pada wadah yang kelak akan diminum. Ya, bernapas pada air tak baik. Makruh. Bila mana air tersebut akan diminum orang lain, apalagi lebih dahsyat kemakruhannya. Bagaimana kau bernapas kemudian diminum orang air tersebut? Ya, dari tinjauan kesehatan pun tak baik. Allahumma illa kecuali seseorang meruqyah. Maka tak mengapa dia setelah membaca Quran menghembuskan apa yang dia bacakan ke air untuk diminum. Naam. Qal haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Waqi' an Hisham addas Tawai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. Berkata Muslim rahimahullah, tetap dari Abu Qatadah, berkata Rasulullah, jika salah seorang kalian sedang buang hajat, ya, فلا يمس ذكره بيمينه, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, berusahalah dengan tangan kiri jika ingin membersihkannya. Nعم. قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. Kembali dari Imam Muslim menyebutkan jalur-jalur yang menguatkan dari Abu Qatadah juga, Nabi melarang untuk bernapas di air. Ya, tentunya dikhawatirkan mengotori air mengenai sesuatu yang keluar dari mulut atau dari hidung membuat orang tak nyaman. Wa an yamassa dzakarahu biyamini, larangan juga untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Wa an yastatiba biyamini, dan untuk beristinja dengan tangan kanan. Naam. Babut tayammuni fi tahuri wa ghairihi. Qala wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Tabimi qala akhbarana Abu al-Ahwas an Ash'ath an abihi an Masruqin an Aisyata qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi iza tatahhara wa fi tarajjulihi iza tarajjala wa fi inti'alihi iza inta'ala. Berkata Muslim rahimahullah, babut tayammun fi tuhuri wa ghairi, bab anjuran untuk menggunakan tangan kanan ketika bersuci dalam perkara-perkara baik lainnya. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna." Sungguh benar-benar Rasulullah menyukai menggunakan tangan kanan fi tuhurihi, baik ketika dia bersuci ya au idza tatahhar, bila mana dia bersuci, wa fi tarajjuli, baik ketika dia menyisir rambutnya, idza tarajjal, manakala menyisir, wa fi inti'alihi, dan ta'al, demikian juga ketika memakai sandal, manakala dia bersandal. Maka hadis yang mulai menunjukkan anjuran untuk menggunakan tangan kanan dalam perkara-perkara yang dianggap baik. Di antaranya adalah ketika bersuci, ketika menyisir rambut, ketika memakai sandal, memakai sepatu, dan perkara-perkara lainnya. Naam. Qala wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Syu'bah an Ash'ab, an Ash'af, an Abi, an Masruq, an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kullih, fi na'laihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Kemudian kembali Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dari Ibunda Aisyah pula, dia berkata, adalah Rasulullah yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kullih, menyukai memulai dengan kanan pada segala keadaannya, kecuali keadaan-keadaan yang tadi disebutkan sebelumnya, buang hajat dan semacamnya. Ini menunjukkan anjuran untuk memulaikan yang kanan dalam perkara-perkara baik. Dan itu dipraktikkan Nabi SAW, bukan hanya pada tiga tempat ini saja. Ketika mandi besar pun demikian. Ya, memulaikan anggota badan yang kanan, demikian juga ketika wudu, ketika memandikan jenazah, ya, ketika kita mencukur rambut, dan semacamnya. Fina alaihi, ya, baik ketika dia pakai sandal, wa tarajjulihi, ketika menyisir, wa tuhurihi, ketika bersuci. Nah, babun nahyi anit takhalli bit turqi, qal haddatsana Yahya bit turqi wadh-dhilal, yujad rafi wadh-dhilali, yujad bit turqi wadh-dhilal. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعاناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ذلهم. نعم. Kemudian berikutnya berkata Muslim rahimahullah, babun nahyi anit takhalli fi turqi wadh-dhilal, bab tentang larangan buang hajat di jalan-jalan yang dilalui manusia ataupun di tempat-tempat manusia berteduh padanya. Ya, tempat pemberhentian bus, misalnya stasiun yang dibuat di tengah, di pinggir-pinggir jalan untuk para pejalan kaki manakala hujan dan semacamnya, tempat orang turun ya sehingga berteduh, maka hukumnya haram buang hajat di sana. Jelas larangan haram. Mengapa haram? Menyakiti orang. Agama kita agama yang benar-benar berupaya untuk jangan sampai umatnya menyakiti manusia yang lain. Ini agama-agama menjunjung tinggi adab. Maka jangan sampai kita menyakiti orang dengan kotoran kita. Dan orang-orang akan marah ya melihat hal semacam ini. Dan banyak orang yang tidak menjaga adab-adab semacam ini. Kencing di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Kadang kencing di stasiun, kencing di pelabuhan, sembarangan. Kencing di macam-macam, trotoar, jalan. Buang air besar di sana, na'udzubillah min dzalik. Islam melarang hal-hal semacam ini. Ya, menyakiti dengan hal ini aja dilarang. Apalagi menyakiti dengan fisik, sampai apalagi dengan menumpahkan darah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, dia menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Ittaqul la'anain." Takutlah kalian jangan menjadi dua manusia terlaknat. Ya, dua tipe manusia yang terlaknat. Al-la'natu, laknat adalah doa orang agar seseorang menjauhkan daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Mal'un maknanya terlaknatlah si fulan. Artinya semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqul la'anain, berkata Rasulullah, takutlah kalian, hindarilah menjadi dua tipe manusia yang dilaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah, apa itu dua tipe manusia yang dilaknat ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Merekalah orang-orang yang buang hajat, buang air besar di jalan-jalan dilalui manusia. Ini orang yang terlaknat yang pertama, tipe yang pertama. Tempat orang jalan lalu lalang, dia buang hajat di sana. Alhamdulillah min thalik. Tak terima dengan logika sehat. Agama pun melarangnya. Awfidhillihim, atau orang-orang yang buang hajat di tempat-tempat orang berteduh. Ya. Maka bukan secara umum, andai kata memang bukan tempat orang bertuduh, misalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah dia buang hajat di bawah batang pohon yang ada naungannya. Ya. Yang sudah mati, apa kurma yang sudah mati, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawahnya buang hajat. Ya, manakala di hutan dan semacamnya tak mengapa. Yang dilarang adalah tempat-tempat orang berteduh. Ya, andai kata bukan tempat orang berteduh, enggak ada masalah. Naam, tafadhal. Babul istinja'i bil ma'i minat tabarruzi. Qal haddasana Yahya bunu Yahya, qal akhbarana Khalid bunu Abdullah an Khalid, an Ata'i bin Abi Maimunata, an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa tabi'ahu gulamun ma'ahu mida'atun huwa asghuruna fawada'aha inda sidratin faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa kharaja alaina wa qad istanja bil ma. Berkata Muslim rahimahullah, bab beristinja bil ma'i min at-tabarruz, bab beristinja dengan menggunakan air manakala buang air besar. Imam Muslim menyebutkan dengan jalurnya dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah pernah masuk ke satu kebun, haitan kebun, ya. Wa tabi'ahu gulamun ma'ahu, maka Rasulullah diikuti oleh seorang anak bersamanya. Ma'ahu midha'atun, dia membawa tempat untuk membawa air, ya, ember dan semacamnya. Huwa asgharuna, anak itu adalah yang terkecil di antara kami, kata Anas bin Malik. Ya. Kemudian fawada'aha inda sidratin, maka anak itu meletakkan wadah air tersebut di bawah pohon sidrah, pohon bidara. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu, maka Rasulullah pun buang hajat di sana. Fa kharaja alaina wa qad istanja bil ma, kemudian dia keluar menjumpai kami dan dia telah beristinja dengan menggunakan air. Ya. Dalam apa yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini terkandung beberapa bentuk faedah-faedah. Ya. Di antara faedah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, kata beliau, fiha istihbab at-taba'ud li qada'il hajah. Hadis ini menunjukkan anjuran menjauh untuk buang hajat daripada kepada manusia, anin nas wal istitar an ayunin nadirin, menjauh dan berlindung dari pandangan manusia. Ya. Tentunya kalau sekarang tak mungkin kita menjauh dari rumah kita, karena di rumah kita sudah ada tempat tersebut yang tertutup rapi baik. Ya, wa fiha jawazu istiqdam ar-rajulil fadil ba'd ashabi fi hajati, boleh orang-orang yang mulia yang utama memiliki kedudukan meminta bantuan sebagian daripada orang membantunya dalam perkara ini, membawakan airnya dan semacamnya. wafiyah khidmatus salihin wa ahlul fadli. Ya, dan dalamnya terdapat juga faedah anjuran untuk berkhidmat membantu orang-orang yang baik, orang-orang saleh, para ulama. Ya. Wa tabarruk bidzalik, dan mengambil berkah daripada perbuatan itu. Ya. Wa fiha jawazul istinja' bil ma', dan dalamnya juga terkandung bolehnya beristinja' dengan menggunakan air. Ya, dan itu yang lebih utama dibandingkan beristinja' dengan menggunakan batu istijmar. Kalau anda kata digabungkan antara kedua-duanya setelah pakai air, maka pakai batu lebih utama. Ya. Kalau sekarang pengganti batu tisu, setelah pakai air pakai tisu, atau pakai tisu dulu baru pakai air, lebih utama menggabungkan antara keduanya. Kalau tidak, cukup dengan air lebih utama bila mana tak ada batu atau tisu. Nah, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Ghandarun an Syu'bah tahwil qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wal Labsulah qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha' bin Abi Maimunah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul hala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan payastanji bil ma. Ya, dalam riwayat berikutnya dari Anas, kata Anas adalah Rasulullah SAW dia masuk menjauh dari manusia untuk buang hajat. Jadi al-khala dalam bahasa Arab tempat yang jauh dari manusia, tempat dia bersendiri, tak ada manusia lain, itu khala. Sekarang terjemahkan dengan WC. Fa ahmilu ana, maka aku membawa, wa gulamun nahwi, dan anak yang sebaya denganku, idawatan, wadah berupa air, ya, min ma. Wa anazah, kami bawakan juga tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yastanji bil ma, maka dia setelah itu beristinja dengan menggunakan air. Ya, mungkin tongkat Nabi digunakan Nabi untuk meletakkan padanya penutup. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Terus. Qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Abu Kuraib wal Labz li Zuhair qala haddatsana Isma'il ya'ni ibna Ulayyah qala haddatsani Rawh bin Al-Qasim an Atha' bin Abi Maimunah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu li hajatihi fa'atihi bil ma'i fayataghassalu bih. Imam Muslim menyebutkan jalur yang lain dari Anas bin Malik juga adalah Rasulullah yatabarrazu li hajatihi, pernah dia pergi buang air, buang hajat. Fa'atihi bil ma', maka aku mendatanginya membawakan kepadanya air. Fayataghassalu bihi, maka dia cuci dengan itu, dia beristinja dengan itu. Hadis-hadis ini menunjukkan anjuran beristinja dengan menggunakan air bila mana ada, itu lebih utama. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini, insyaallah lanjutkan babul masyi al-khufain, bab tentang mengusap di atas dua sepatu. Di kesempatan yang akan datang bila Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.